Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa Ala yang telah kembali mempertemukan kita pada majlis ilmu majlis kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang kita kaji bersama setiap hari ba'da asar. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana ia telah mengumpulkan kita pada majlis-majlis ilmu agama agar ia kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, amin. Ikhwanul kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih pada bab yang membahas hukum istighatsah dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, bahwa istighatsah dan berdoa kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah bentuk syirik besar. Ya, adalah bentuk syirik besar. Ya. Dan telah kita bahas makna istighatsah dan doa yang apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik, yaitu apabila dia meminta kepada selain Allah Jalla wa Ala sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa Ala, maka dia telah jatuh ke dalam syirik karena dia telah berkeyakinan selain Allah tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan Allah Jalla wa Ala. Atau dia meminta sesuatu yang keumuman manusia mampu melakukannya, akan tetapi yang ia minta tersebut telah mati di alam kubur. Ya, maka ini juga syirik besar. Karena tidaklah dia berdoa kepada orang yang telah mati di dalam kubur tersebut, melainkan kata para ulama karena keyakinannya dia mampu memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya dan mampu mengetahui perkara gaib, dan itu semua adalah murni miliknya Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan yang telah berada di alam kubur. Walau sami'u mastajabu lakum, dan andai kata mereka mendengar, maka mereka tidak akan mampu mengabulkan permohonan kalian. Nah, tiada ya yang dikecualikan dari keumuman ayat ini terkait pendengaran orang yang sudah berada di alam kubur, kecuali dalam beberapa hal yang telah datang hadis Nabi SAW mengecualikannya. Seperti ketika manusia yang mengantar jenazahnya berpaling meninggalkannya, dia mendengarkan suara telapak mereka, maka kita katakan naam, dia mendengarnya, karena ada hadis Nabi yang mengecualikan dari keumuman ayat dari surat Fatir tadi. Akan tetapi pendengaran tersebut bukanlah pendengaran yang dengannya dia mampu mengabulkan permohonan orang yang berada di luar alam barzakh. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Wahum an du'aihim ghafinun. Wa idha husyaran nasu kanu a'da'a. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan firman yang Allah Jalla wa'ala, wa man adallu mimman. Dan adakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala yang tidak mampu mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Ini sifat orang-orang yang didoai selain Allah Jalla wa'ala, yang Allah katakan karenanya dia sesat, karena yang dia doain tersebut tidak akan mampu memberikan permohonan yang dia sampaikan sampai hari kiamat kelak. Coba minta sesuatu kepada orang yang berada di alam kubur, sampai hari kiamat kelak dia tidak akan mampu memberikannya. Wa hum an du'aihim ghafirun. Dan mereka sendiri, orang-orang yang telah mati ataukah selainnya yang mereka minta, akan lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Kemudian kata Allah, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan di padang mahsyar nanti, ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan saling bermusuhan di antaranya. Di hari ini memang iya. Sebagian orang-orang yang ghulu terhadap orang-orang saleh sehingga berdoa, bertawassul, meminta syafaat kepada mereka, mengaku cinta, mengaku mengagungkan orang-orang saleh, ya. Tetapi pada hari kiamat kelak mereka bermusuhan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ada orang-orang saleh ataukah kalangan jin atau siapa saja yang mereka doain selain Allah Jalla wa'ala tersebut akan mengkufuri, akan mengingkari ibadah doa yang telah mereka berikan kepadanya selain Allah Jalla wa'ala tersebut. Al-Ahqaf ayat kelima dan keenam. Kata Syekh Shalih Fauzan, man adallu ay la ahad ashaddu dalalan. Arti firman Allah, wa man adall ay la ahada ashaddu dalala. Tiada yang lebih sesat. Min dunillah ay ghairillah, berdoa kepada selain Allah. La yastajibu lahu la yaqdiru ala ijabatihi bi'ta'ihi ma talama min. Makna la yastajibu lah adalah dia tidak mampu memberikan, memenuhi apa yang diminta darinya. Wahum ay al-mad'un, dan mereka yaitu yang didoakan, yang didoain selain Allah Jalla wa'ala, apakah orang-orang saleh di kalangan para nabi, ya, dari kalangan para aulia yang telah meninggal dunia, sudah berada di alam barzakh, ataukah selain mereka. An du'aihim, terhadap doa-doa mereka, ay da'a min ay du'a man da'ahu minal musyrikin, yaitu doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan kaum musyrikin. Ghafilun, mereka itu ghafilun, ay la yash'uruna bi du'a'i man da'ahum, mereka tidak mendengar, tidak merasakan, tidak mengetahui bahwa orang-orang di luar sana berdoa kepada mereka. Kenapa? Li'annahum, karena imma amwat, karena mereka sudah mati, sudah berada di alam barzakh. Au jamat, sebab yang lainnya karena mereka benda mati, patung, berhala, batu, pohon. Au malaikah, atau karena mereka malaikat, maka masyghuluna bima khuliqulah, maka mereka sendiri tersibukkan dengan sesuatu yang karena itu mereka diciptakan, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Wa idha husyaran nasu, maknanya adalah jumi'u liyaumil qiyamah, tatkala mereka dikumpulkan pada hari kiamat. Kanu ay al-alihata allati yad'una min dunillah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepadanya selain Allah. Ka lahum a'da'a, artinya adalah ayyata barrauna mimman da'ahum wa yu'adunahum, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang pernah berdoa kepadanya dan mereka akan memusuhinya. Kafirin ay jahidin li ibadati man 'abaduhum, mengingkari ibadah-ibadah yang diberikan oleh manusia kepadanya selain Allah Jalla wa'ala. Baik, ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait atau terhadap kosa kata yang ada di dalam dua ayat di atas. Berikut ini al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna dua ayat di atas secara global adalah anna Allah ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah minal makhluqin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Di dalam dua ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa tiada yang lebih sesat, tiada yang lebih dungu ketimbang daripada dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada makhluk-makhluk yang tidak mampu memenuhi doanya tersebut ketika di dunia. Wala yashuru bidu'a'i man da'a. Bahkan makhluk yang dia minta, yang ia ibadahi tersebut selain Allah, tidak merasakan, tidak mengetahui akan doanya. Wa idza qamatil qiyamah, sehingga pada hari kiamat wajumi'an nasu 'ada man da'a. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka yang pernah dipalingkan ibadah kepada mereka dari kalangan makhluk, apakah para malaikat, orang-orang saleh, jin, ataukah berhala-berhala, ada mendah, akan memusuhi orang-orang yang dulunya berdoa kepada mereka ketika di dunia. Wa tabarru amin, dan berlepas diri darinya. Dia akan menyatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari kesyirikan yang ia lakukan tersebut. Aku, ya. Dia berlepas diri dan memusuhinya. Jadi jangan dikira, andai kata memang benar yang berada di alam kubur tersebut seorang saleh, nabi, rasul, orang saleh, ulama, kemudian seorang memalingkan salah satu ibadah kepadanya selain Allah Jalla wa'ala, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, jangan dikira ya dia akan mendapatkan kedekatan dengannya di hari kiamat. Yang pertama, dia telah melakukan kesyirikan karena telah memalingkan doa kepada selain Allah. Ya, dan sekian puluh ayat dalam Al-Quran menerangkan ibadah, bahwa doa adalah ibadah karena ada perintah dari Allah. Yang kedua, ada larangan dari Allah untuk memalingkannya kepada selain Allah. Maka dengan itu dia telah jatuh ke dalam syirik besar. Yang kedua, yang berada di alam kubur tersebut tidak mendengar doa yang dia panjatkan. Ya, tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak merasakannya. Di pada hari kiamat nanti dia akan berlepas diri. Ya, orang saleh tersebut berlepas diri dari kesyirikan tersebut, bahkan akan memusuhinya. Walaupun ketika di dunia dia iktikaf di samping kuburannya, pada hari kiamat orang saleh tersebut akan berlepas diri dan akan memusuhinya. Ya. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakadin fid darin, sehingga dia berada di dalam kerugian, kehinaan, kerendahan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia hina karena melakukan kesyirikan, meminta kepada seorang makhluk yang tidak mampu mendengar, yang tidak merasakan doanya, yang tidak mampu mengabulkan permohonannya. Ya. La yahsulu ala ijabati fid dunya, di dunia dia tidak mendapatkan apa yang dia minta kepada makhluk tersebut. Wa tajhadu ibadatu fil akhirah, dan di akhirat kelak orang yang ia doa meminta kepadanya tersebut akan mengingkari doanya tersebut. Ahwaju ma yakunu ilaiha, pada hari kiamat dia berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan. Ini makna dua ayat di atas secara global. Baik, munasabatul ayataini lil bab, sisi kesesuaian dua ayat ini disebutkan dalam bab ini. Kan bab ini menerangkan kepada kita bahwa istighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Maka apa sisi pendalilan dari dua ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ia yang menerangkan bahwa istighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Karena dalam ayat ini tidak ada penyebutan yang berdoa kepada selain Allah adalah syirik, atau yang beristighatsah kepada selain Allah adalah syirik. Maka Syekh akan terangkan sisi kesesuaiannya. Sebenarnya dengan kita memahami makna dua ayat di atas secara global yang telah disebutkan oleh Syekh di atas, sudah jelas bagi kita sisi pendalilannya, karena Allah memvonis itu adalah sebuah kesesatan, bahkan tiada yang lebih sesat darinya. Ini menunjukkan itu perbuatan yang syirik, karena tiada yang lebih zalim dan tiada yang lebih dungu daripada orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian Allah menamakannya sebagai ibadah yang ia berikan kepada makhluk tersebut, berarti itu syirik. Dan ketika mereka di hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan dan saling mengingkari. Ya, andai kata mereka muslim, maka tidak akan mungkin saling berlepas diri, karena Allah menyatakan ba'dukum min ba'd, sebagian muslim adalah sebagian dari sebagian yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, kaum mu'minin itu bersaudara. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adun ila al-muttaqin, seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tatkala mereka saling bermusuhan, menunjukkan salah satu di antara mereka tersebut atau seluruhnya, apabila seluruhnya tersebut melakukan pembatal Islam, mereka bukanlah orang-orang yang muslim yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi Syekh sebutkan lagi sisi kesesuaian atau pendalilan dari dua ayat tersebut untuk judul bab. Anna fihima al-hukma ala man da'a ghayra Allah bi annahu adallu ad-dallin. Sisi pendalilannya adalah karena di dalam dua ayat di atas Allah Jalla wa'ala menghukumi orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai orang yang paling sesat. Wa anna du'a'a ibadatun. Dan juga di dalam dua ayat tersebut Allah menerangkan bahwa doa adalah ibadah. Faman sarafahu li ghairi illahi fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang malingkannya kepada selain Allah berarti dia musyrik. Sangatlah jelas sisi pendalilan dari dua ayat di atas untuk bab yang beliau angkat ini. Berikut ini kata penulis Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ma yustafadu minal ayatin. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, anna du'a'a ibadatun. Bahwa doa itu adalah ibadah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga Syekh di dalam matan ini, sekian ayat dan hadis yang menerangkan bahwa doa adalah ibadah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ada puluhan ayat yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan sesuatu itu adalah ibadah. Karena Allah tidak akan memerintahkan kecuali pada sesuatu kecuali sesuatu itu dicintai dan diridhai olehnya. Dan itulah definisi ibadah. Karena definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Adalah suatu kata, nama yang mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang internal maupun yang eksternal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan suatu ucapan atau perbuatan itu diketahui, dicintai dan diridhai oleh Allah adalah adanya perintah atau anjuran dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan itulah yang namanya syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan juga puluhan ayat di dalam Al-Quranul Karim yang melarang kita berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada dan seterusnya. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah, ya, maka dia telah melakukan syirik besar. Karena dia telah memberikan keyakinan kepada selain Allah tersebut sesuatu yang itu hanya Allah yang memilikinya. Berarti dia berkeyakinan selain Allah tersebut mampu mengetahui perkara gaib, ya, mampu mendatangkan sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Atau dia meminta sesuatu yang makhluk mampu melakukannya, andai kata makhluk tersebut hidup, hadir, ya, dan mendengarnya. Tetapi dia meminta kepada yang telah mati, ya. Dia meminta kepada yang telah mati. Ini juga syirik besar karena permintaan dia tersebut kepada orang yang sudah mati tersebut disebabkan karena keyakinan bahwa orang yang sudah mati tersebut mampu mendengar dia, mampu mengetahui perkara gaib, mampu memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian kata beliau, as-thaniyah, faedah yang kedua dari ayat dua ayat di atas adalah bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan akhirat. Karena kesyirikan. Ya. Di dunia dia berada di dalam kehinaan. Sebagian mereka rela melakukan hal-hal yang mengotori tubuhnya, hal-hal yang menghinakan dan merendahkan dirinya sebagai makhluk. Ya. Sebagai seorang muslim yang mulia di sisi Allah dan keimanan yang ada pada dirinya. Karena ritual-ritual syirik yang ia lakukan. Ya. Dia meminta kepada makhluk yang tidak mendengarnya. Sekarang kalau ada orang meminta bicara sama tembok, pasti orang akan menyatakan ini orang gila ini orang dungu nih. Atau minta sama kambing. Atau minta sama pohon. Maka kita katakan demikian pula dengan orang yang meminta kepada orang yang sudah berada di alam kubur, sama-sama tidak mendengar. Bukankah kalau ada orang yang meminta kepada suatu makhluk yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak mengetahui keberadaannya, kan dikatakan orang yang dungu, orang yang tidak waras. Maka ya, demikian pula dengan orang yang meminta kepada orang-orang yang dianggap soleh tetapi mereka sudah berada di alam barzah, karena mereka juga sama, ya, tidak dapat mendengar dan melihat dan bahkan merasakan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Wa hum an du'aihim ghafilun, ya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di alam kubur. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka mendengar, tetapi mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Kata para ulama, ayat Allah dalam surat Fatir ini, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di alam kubur, ini merupakan dalil utama tentang peniadaan pendengaran dari orang yang sudah berada di alam barzah terhadap orang yang berada di dunia ini. Maka tiada yang dikecualikan dari keumuman ini kecuali sesuatu yang telah dikecualikan oleh dalil dari Al-Quran atau hadis. Seperti Nabi menyebutkan bahwa mayat akan mendengar suara telapak orang yang mengantar jenazahnya tatkala mereka meninggalkannya. Maka kita katakan di situ dia mendengar. Kenapa ada hadis yang menyebutkannya? Karena ini perkara gaib, tidak boleh dikiaskan yang lain. Dan pendengaran ia tersebut pun pendengaran yang menyebabkan dia sedih, ya, dan mengetahui, bukan pendengaran yang dengannya dia mampu membalas dan memenuhi panggilan orang-orang yang berada di luar barzakh. Jelas? Baik. Oleh karenanya Allah katakan, manusia yang paling dungu dan tidak ada yang lebih dungu dari mereka adalah para pelaku syirik yang memalingkan doa ibadah kepada selain Allahu Jalla wa Ala. Amat disayangkan, ya. Jumlah mereka terkadang ribuan, bahkan ada yang beriktikaf puluhan jam di suatu kuburan meminta kepadanya, ya, seperti dia meminta kepada orang yang masih hidup yang hadir di hadapannya. Naam. Qala wal akhirah, dan dia akan celaka di akhirah. Di akhirat mereka saling bermusuhan, saling mengingkari. Wa idza husyiran nasu kanu a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, saling bermusuhan dan saling berlepas diri. Ya. Dan tempatnya adalah neraka, karena Allah berfirman, innahu ma yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan syurga untuknya dan tempatnya adalah neraka, dan tiada yang mampu memberikan pertolongan kepada para pelaku kezaliman kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan sekali saja, itu syirik besar, maka seluruh ibadah yang telah engkau lakukan selama ini akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Naam. Ini menerangkan kepada kita, ikhwanil karam wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, daruratnya dakwah tauhid dan butuhnya masyarakat kita untuk diperingatkan dari bahaya syirik. Maka hendaknya kita semangat belajar ilmu tauhid, belajar akidah, dan semangat saling bahu membahu di antara kita untuk menyebarkan dakwah ini. Demi Allah, ba'dallah, seorang ustaz yang memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, memiliki semangat dalam berdakwah, jika tiada saudara-saudara dan saudari yang mau saling bahu membahu dengannya menyebarkan dakwah ini, maka dakwah dia juga enggak akan tersebar. Sebagai contoh ini sekarang, ya, yeah. Walillahilham ba'dallah. Dengan adanya bantuan teman-teman merekam kajian, ya, men-share-nya, ya, mereka duduk di depan kamera berjam-jam mengeditnya, mempersiapkannya, ya. Kemudian juga saudara-saudara lain yang sudah berpartisipasi dengan menyediakan alat untuk menyiarkan kajian seperti ini, maka kajian di ujung Aceh ini bisa terdengar di berbagai penjuru dunia. Dan semua pihak yang telah menjadi sebab tersebarnya kajian, pelajaran yang disampaikan oleh para ulama, oleh para asatidah, dia akan mendapatkan pahala jariah setiap kali kajian tersebut di-share, ya, dan dia telah menanam saham di dalamnya. Apakah saham dia dengan modal satu jari jemari, dengan dia tekan teruskan, ya, ke status, ya, FB-nya, ataukah karena saham dia salah satu, atau karena sebagian harta dia, kajian tersebut berjalan lancar, ya, operasional, ya, dengan adanya operasional, ataukah dengan dia, ya, merekam kajian tersebut, ya. Subhanallah, ya, sekarang betapa banyak kesyirikan yang terjadi di atas permukaan bumi ini, dan terkhusus di tanah air kita ini, tetapi amat sedikit orang-orang yang mau memperingatkan masyarakat dari kesyirikan tersebut, ya. Dan tiada harapan, ya, dari kaum muslimin dengan lisanul hal mereka, kecuali kepada dakwah as-salaf. Karena hanya dakwah as-salaf lah yang mau menegakkan tauhid dan memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, karena kewajiban dari agama ini yang mereka ketahui, serta kasih sayang mereka kepada umat ini, sekalipun dengan itu mereka dituduh radikal pemecah belah umat karena ketidaktahuan. Al-jahlu bisyai aduullah. Karena itu hal yang biasa. Karena tak kenal makanya tak sayang, dan karena tak sayang maka tak cinta. Kemudian kata beliau as-salithah, faedah yang ketiga dari dua ayat di atas adalah anna syirka huwa a'zamu dalal. Bahwa syirik adalah kesesatan yang paling besar. Maka sungguh tiada yang lebih sesat, tiada yang lebih zalim, tiada yang lebih keji di dunia ini ketimbang para pelaku kesyirikan. Oke, aneh jika ada orang yang ingin menegakkan keadilan atau mengingkari kezaliman tetapi dengan melakukan aksi kesyirikan, ya, panggil dukun, ya, kemudian bawa kepala kerbau dan semisal dengannya, ya, melakukan ritual-ritual syirik demi Allah, ya. Para pelaku syirik lebih zalim, lebih keji, lebih buruk di sisi Allah daripada para koruptor. Andai kata ada koruptor, dia korupsi 1 triliun uang negara, tetapi dia salat 5 waktu, dia memiliki tauhid, bukan pelaku syirik. Ada satu lagi orang yang cukup saleh, ahli ibadah luar biasa, tetapi dia pelaku syirik besar. Ya, maka sungguh pelaku syirik ini dengan ibadah dia yang luar biasa jauh lebih buruk di sisi Allah, lebih zalim di sisi Allah daripada koruptor. Namun jangan dipelesetkan berarti boleh dong korupsi. Siapa yang menerangkan korupsi itu boleh? Ini perbandingan antara kejelekan dengan kejelekan, bukan kebaikan dengan kebaikan. Baik, barakallahu fiik. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari dua ayat di atas adalah isbatul ba'tsi wal hasyr lil jazaa', akan adanya hari kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar untuk mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa'ala atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dan ini salah satu dari rukun iman yang keenam, yang barang siapa mengingkarinya maka dia tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dia kafir, dia murtad, akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah, dan dia masuk dalam keumuman firman Allah, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan hendaknya keimanan dan pengetahuan kita bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diberikan balasan atas apa yang telah kita perbuat di dunia ini, jika kebaikan yang telah kita lakukan maka kebaikan pula yang akan kita peroleh, akan tetapi jika sebaliknya maka sebaliknya pula yang akan kita peroleh, hendaknya membangkitkan kita dari keterpurukan selama ini. Selama ini kita sering bermaksiat kepada Allah, maka sudah saatnya kita bertobat kepada Allah. Selama ini kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah, maka sudah saatnya kita semangat. Ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ya ana cintai fillah wa billah wa lillah. Sudah saatnya kita bertobat kepada Allah. Sudah cukup peringatan dan kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Berbagai teguran Allah Jalla wa'ala telah datang kepada kita. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah berfirman, Alam ya'ninil ladhina aman an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fatalat alaihimul amad fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman, dia beriman akan adanya kematian, beriman adanya alam barzakh yang berisikan azab atau nikmat, adanya hari kebangkitan, padang mahsyar, adanya hisab, adanya pengambilan lembaran-lembaran yang di dalamnya tercatat seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang hamba di dunia, adanya mizan, adanya hisab, adanya as-sirat, adanya al-qantarah, adanya al-a'raf, ya, adanya syurga dan neraka, maka Allah katakan kepada mereka, bukankah sudah saatnya mereka yang punya keimanan untuk tunduk mengingat Allah Jalla wa'ala dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Andai kata yang tidak beriman, yang tidak tunduk kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, selalu membangkang kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah, itu adalah orang yang beriman. Ya, itu mungkin karena dia tidak beriman. Tapi jika dia adalah orang yang beriman, dia beriman tentang 6 rukun iman. Ya, dengan rinciannya. Maka layakkah dia bertingkah laku, ya, dia hidup di dunia ini layaknya orang kafir yang tidak mengimani adanya keimanan, adanya kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka? Ini pertanyaan yang berbentuk, yang bermaksud pengingkaran dari Allah. Ya, yang tiada jawaban yang bisa kita berikan kepada Allah kecuali bala, sudah ya Allah, sudah cukup ya Allah, sudah saatnya ya Allah. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah Jalla wa'ala dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW mentauhidkan Allah, ya, meninggalkan syirik, mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan meninggalkan bid'ah, melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, tetapi yang Allah anjurkan, dan meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah larang di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian pertengahan akhir ayat tersebut Allah katakan, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Dan jangan sekali-kali mereka menyerupai Ahlul Kitab. Ahlul Kitab dalam bahasa Al-Quran adalah Yahudi dan Nasara. Dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara. Ini ucapan yang cukup, ya, dalam, keras dari Allah. Ya. Mungkin kalau ini bukan ayat Al-Quran, kalau ada orang yang berkata kepada kita, kamu di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasara, ya, kita akan marah. Atau seorang khatib di atas mimbar yang menyatakan, wahai jamaah Jumat, wahai sidang solat Jumat, saya ingatkan anda semua, jangan kayak Yahudi dan Nasrani kalian di dunia ini, ya. Mungkin, ya, jamaah selesai sholat Jumat akan nunggu dia di pintu masuk atau pintu keluar, akan digebukin dia, atau minimal sendal itu ustaz akan hilang. Pas selesai khutbah Jumat mau pulang, sendalnya udah dibuang oleh jamaahnya. Tapi ini ayat Al-Quranul Karim, ya, Allah katakan kepada kita, wala yakunu kalladzina utul kitab. Orang yang memiliki iman itu sudah saatnya tunduk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jangan sekali-kali mereka seperti Yahudi dan Nasara. Fatala alaihimul amad. Semakin panjang umur mereka, semakin panjang kesempatan taubat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi justru hati mereka semakin keras. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Sekarang pertanyaan yang mesti kita lemparkan kepada diri kita sendiri, apakah belum cukup kesempatan taubat yang Allah berikan kepada kita? Sebagian di antara kita sudah ratusan kali naik turun pesawat sampai hari ini masih hidup. Ya. Dalam ratusan kali dia naik turun pesawat tersebut, sudah sekian kali dia merasakan turbulen di dalam pesawat, insiden lalu pesawat. Sebagian kita sudah ribuan kali naik turun sepeda motor, naik turun mobil, ya. Tetapi walillahilham sampai hari ini dia masih selamat dari insiden-insiden lalu lintas. Ya. Yeah. Allah telah menegur kita dengan tsunami, gempa bumi, ya, banjir bandang dan berbagai teguran-teguran Allah yang lainnya. Apakah setelah kesempatan taubat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sekarang hati kita semakin lembut, semakin mudah menangis karena takut kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin semangat meninggalkan maksiat kepada Allah, ataukah justru kita semakin keras hatinya? Kalau demikian, berarti sama kita dengan Yahudi dan Nasara yang Allah katakan dalam ayat ini. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatada 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan jangan sekali-kali mereka seperti Yahudi dan Nasara sebelum mereka. Semakin panjang kesempatan yang Allah berikan untuk mereka, semakin panjang umur yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hatinya. dan banyak dari mereka orang-orang yang fasik. Para ulama ada yang menyebutkan bahwa sebab ayat ini seorang preman besar di masa Imam Syafi'i bertobat sampai menjadi seorang ulama, yaitu yang bernama Fudail bin Ayyab, seorang ulama yang semasa dengan Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai Qutta' Turq, perampok, ya, perampok besar di masa itu, perampok, preman dan ditakuti di masa itu. Beliau bertobat sebab disebabkan ayat yang mulia ini. Tatkala beliau sedang memanjat tembok sebuah rumah ingin mencuri dan merampok di dalamnya, terdengarlah oleh beliau lantunan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Hadid ayat ke-16 ini dari dalam rumah. Seketika itu beliau jatuh, tersungkur, menangis dan mulai berhijrah. Maka beliau pun berangkat ke Mekah, fokus belajar menuntut ilmu agama dengan duduk bersimpuh di sisi para ulama di Masjidil Haram dan memperbanyak taubat, dan disebutkan setiap kali beliau salat menangis mengingat dosa-dosa yang telah beliau lakukan sebelumnya. Allahu Akbar. Naam. Kemudian kata beliau al-khamisah, faedah yang kelima dari dua ayat di atas adalah annal authana la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu 'aksa ma yatasawwarul musyrikuna fiha, bahwa berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa Ala tidak mampu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya dan tidak mampu mengabulkannya, tidak seperti yang dianggap yang dikira oleh para pelaku syirik. Demikian pula ya yang telah mati, karena semua yang diseru selain Allah Jalla wa Ala, yang diberikan ibadah kepada selain Allah, baik patung yang ada di atas permukaan bumi ataukah orang yang telah mati, itu dinamakan wasan dalam bahasa agama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku wasan, mufrad dari kata authan, berhala yang diibadahi selain Allah, padahal Nabi manusia bukan benda mati. Ini menerangkan kepada kita kata para ulama bahwa segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu disebut dengan wathan. Disebut dengan wathan. Ya. Adapun yang diibadahi selain Allah tersebut, jika dia tidak membenarkan itu, tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukannya, justru ketika hidupnya dia mentauhidkan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia dari syirik seperti para nabi, para rasul atau ulama setelah mereka, mereka tidak akan berdosa di sisi Allah. Ya. Berbeda dengan mereka, memang sebelum matinya senang ya orang hulu kepadanya, senang orang lain mengangkatnya melebihi ya kedudukan dia sebagai hamba yang telah Allah berikan. Nah, maka mereka akan mendapatkan dosa saja. Jariyah min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazurun, pada hari kiamat mereka akan mempertanggungjawabkan dosa mereka sendiri kamilatan, sempurna. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, maka sungguh buruk dosa-dosa yang mereka pertanggungjawabkan pada hari itu. Maka sudah saatnya orang yang selama ini mengajak kepada syirik, mengajak kepada maksiat dan mengajak kepada bid'ah untuk segera bertobat kepada Allah Jalla wa Ala sebelum pintu taubat itu tertutup, karena apabila dia telah mati, selesailah ya. Ya, dan putuslah kesempatan untuk bertobat, maka dia akan merasakan azab yang akan Allah berikan kepadanya karena dosa-dosa ia sendiri dan dosa-dosa jariah ya yang ia terima dari orang-orang yang melakukan kesesatan disebabkan ia. As-sadisah, faedah yang keenam dari dua ayat di atas, anna ibadatullahi wahdahu fiha khairun dunya wal akhirah, bahwa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata adalah kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ya manusia itu, jin dan manusia itu diciptakan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang besar. Karena dengan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala lah kita akan menggapai ketenangan jiwa di dunia ini. dan kebahagiaan yang mutlak di akhirat. Kala Allah Jalla wa'ala berfirman, man amila salihan min dhakirin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan saleh, amalan yang saleh, yes, dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi, wa huwa mu'min, dan dia memiliki akidah yang benar, beriman, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia dan akhirat, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang telah ia perbuat. Kemudian kata beliau, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa'ala, insyaAllah kita selesaikan hari ini bab ini. Wa qawlihi ta'ala, amma yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. An-Naml ayat 62. Amman ay man huwa, siapakah yang mampu mengabulkan al-muttar? Apa itu al-muttar? Al-makrubul ladhi massahu dhur, yaitu orang yang sedang berada di dalam kegentingan karena ditimpa suatu adbur. Adbur, sesuatu yang memudaratkannya, ya. Idza da'a, tatkala dia berdoa, adakah yang mampu memenuhi permohonannya tersebut? Wa yakshifu su, dan adakah yang mampu mengangkat kejelekan, keburukan yang terjadi pada seseorang? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan adakah yang mampu menjadikan kalian sebagai khulafa al-ard? Maksudnya adalah, kata Syekh Shalih Fauzan, yukhlifu kullu qarnin al-qarn alladhi qablahu fil ard, yaitu Allah jadikan kalian bergenerasi dan saling silih berganti, dan setiap generasi yang datang menggantikan generasi sebelumnya. Coba lihat sekarang, manusia dari semenjak Nabi Adam sampai hari ini enggak habis-habis. Ya kan? Padahal di masa Nabi Nuh pernah terjadi air bah, ya, pernah dan seterusnya berbagai kejadian-kejadian besar, tapi sampai hari ini permukaan dunia ini penuh dengan manusia. Generasi yang datang silih berganti dan saling, ya, menggantikan antara satu sama yang lainnya. A ilahu ma'allah ai siwahu yaf'alu hadhihi al-ashya' bikum wa yun'imu 'alaykum hadhihi an-ni'am, adakah selain Allah yang mampu melakukan hal ini kepada kalian dan memberikan nikmat-nikmat ini kepada kalian? Qalilan ma tadhakkarun ai tadhkuruna tadhakkuran qalilan fi 'azamati Allahi wa ni'amihi 'alaykum falidhalika asharaktum bihi ghayrahu fi 'ibadatihi, amat sedikit kalian mengingat akan keagungan dan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga kalian menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah yang kalian lakukan. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global. Yahtaju ta'ala 'ala al-musyrikin fi ittikhadhihim asy-syufa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allahi lahum 'indama yad'unahum fi hali shiddati wa kashfihi su' an-nazil bihim. Allahu jalla wa 'ala membantah kaum musyrikin yang telah melakukan kesyirikan dengan menjadikan selainnya sebagai pemberi syafaat, pertolongan, bantuan, sementara mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, sementara mereka yakin bahwa Allah lah yang maha esa di dalam mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang berada di dalam kegentingan, yang mampu menyembuhkan, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yeah. Dan hanya Allah lah yang mampu memenuhi doa orang-orang yang sedang berada di dalam kegentingan, yang mampu mengangkat kejelekan yang terjadi, dan yang mampu menjadikan mereka sebagai khulafa di atas permukaan bumi ini. Allah bantah mereka, ya. Kalau kalian mengetahui dan berkeyakinan demikian, lalu kenapa kalian menyekutukan Allah dalam ibadah? Mestinya pengetahuan kalian tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, ya, membuat kalian mengesakan Allah dalam ibadah. فَإِذَا كَانَتْ آلِهَتُهُمْ لَا تَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ هَذِي الْأُمُرْ فَكَيْفَ يَعْبُدُونَهَا مَعَ اللَّهِ. Maka apabila sesembahan-sesembahan yang mereka palingkan ibadah kepadanya selain Allah tidak mampu memberikan perkara ini sedikit pun kepada mereka, tidak mampu menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur alam semesta ini, mengabulkan permohonan orang-orang yang sedang berada di dalam kegentingan, tidak mampu mengangkat kejelekan yang sedang terjadi dan sebagainya, lalu kenapa mereka disembah selain Allah Jalla wa'ala bersama Allah? Kenapa berdoa kepada mereka? Kenapa menyembelih kepada mereka? Kenapa bertawasul kepada mereka, bernadar kepada mereka? Kenapa menyembelih untuk laut? Apakah laut mampu mengatur alam semesta ini? Tidak. Justru di alam semesta yang diatur dan dicipta oleh Allah Jalla wa'ala. Walakinnahum la yatadhakkaruna ni'amallahi 'alaihim, akan tetapi mereka tidak mengingat akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, illa tadhakkuran qalilan, kecuali sedikit. La yurithu khasyatallah, ingatan yang tidak menciptakan rasa takut kepada Allah, walidzalika waqa'u fi syirk, sehingga mereka jatuh ke dalam syirik. Jika ada yang bertanya, apa sisi pendalilan dari ayat ini untuk bab yang disebut oleh Syekh di sini? Kan bab membahas bahwa istighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Maka penjelasannya kata Syekh, anna fiha butlanal istighatsati bighairillah, karena dalam ayat ini Allah menerangkan kebatilan beristighatsah, memohon pertolongan, bantuan kepada Allah ya, untuk mengangkat memohon kepada selain Allah untuk mengangkat kegentingan yang sedang terjadi. Li'annahu la yujibul muttar, karena tiada yang mampu mengijabahi, mengabulkan permohonan orang yang sedang berada di dalam kegentingan. Wa yakshifu su'an nazil, yang mampu mengangkat suatu kejelekan yang sedang terjadi. Wa yuhyi wa yumiit siwah, yang mampu menghidupkan dan mematikan selainnya. Allah katakan, maka yang berdoa beristighatsah kepada selainnya adalah batil. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Yang orangnya tersebut difonis sebagai oleh Allah Jalla wa Ala sebagai orang yang paling sesat dan orang yang tidak mengingat Allah Jalla wa Ala. Naam. Dan telah menjadikan ilah bersama Allah Jalla wa Ala yang ia sembah. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat yang di atas. Yang pertama, butlanul istighatsati bighairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, batilnya istighatsah kepada selain Allah dalam hal yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilm yang mempelajari kitab-kitab akidah, terkhusus kalau dia sudah mampu baca Arab gundul, bahwa para ulama menyebutkan dibedakan antara dua ungkapan ya. Yang pertama, dia memohon kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ini ungkapan yang pertama. Dia memohon kepada selain Allah sesuatu tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini syirik kalau dia meminta kepada selain Allah. Yeah. Ada ungkapan yang kedua yang dia bukan syirik. Dia memohon kepada selain Allah, ya, kepada makhluk yang ia tidak mampu melakukannya. Itu tidak mesti syirik. Bisa syirik, bisa tidak. Kapan syirik? Apabila dia meminta kepada makhluk tersebut, ya, sesuatu yang makhluk tersebut tidak mampu memberikannya, karena sesuatu tersebut hanyalah Allah yang mampu melakukannya, maka ini syirik. Tetapi jika dia meminta kepada seorang makhluk sesuatu yang makhluk tersebut tidak mampu memberikannya, karena dia tidak mampu, bukan karena sesuatu itu tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini bukan syirik. Contohnya, ada orang cacat di depan kita, gak punya tangan, gak punya kaki, kita minta tolong kepada dia, tolong dong angkatkan untuk saya satu sak semen. Apakah ini syirik? Bukan, ini pelecehan kepadanya, karena mengangkat semen sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk, hanya saja makhluk tersebut yang tidak mampu melakukannya. Tapi kalau dia meminta kepada orang yang sehat, ya, hadir, mendengar, sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, dia meminta tolong saya, jadikan saya orang yang mendapatkan syafaat malaikat, syafaat Nabi di hari kiamat, tolong ya, tentukan ya jodoh saya, tolong ya, ya berikan kepada saya barang saya yang hilang, tolong tebak ya, dari hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah, ya, maka itu syirik. Ini hal yang perlu dipahami ya. Baik, ats-tsaniyah, Faedah yang kedua dari ayat di atas adalah annal musyrikina muqirruna bitauhidir rububiyyati wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam. Bahwa keumuman kaum musyrikin itu membenarkan, berkeyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam mencipta, dalam menghidup dan mematikan, ya, memberikan kebaikan dan mencegah dari kemudharatan, tetapi tidak membuat mereka Islam. Mereka tetap difonis musyrik, tetap diperangi oleh Rasulullah, sekalipun mereka berkeyakinan Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Ya, mereka haji, mereka beribadah, tetapi mereka tetap dikatakan musyrik, bukan muslim, tetap diperangi oleh Rasul. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ayat-ayat yang menerangkan mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah sangatlah banyak, di antaranya adalah ayat yang kita bacakan barusan dan telah kita lewati beberapa ayat lainnya di pertemuan yang lalu. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga dari ayat di atas. Al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Berdalil, menjadikan tauhid, ya, rububiyah sebagai dalil mengharuskan manusia untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Oleh karena banyak ayat dalam Al-Quranul Karim Allah mencela kaum musyrikin karena mereka menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, sementara mereka mentauhidkan Allah dalam ar-rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu mestinya membuat seseorang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jelas? Nah, qala ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-ihtijalu 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala membantah kaum musyrikin dengan suatu argumen yang sudah ada pada mereka. Allah bantah mereka karena mereka menentang sesuatu yang mestinya itu tidak mereka tentang karena keyakinan mereka Allah Maha Esa. Apa yang mereka tentang? Tauhid al-uluhiyah. Allah bantah mereka, Allah cela mereka karena mereka menentang tauhid al-uluhiyah sementara mereka memiliki tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Ya, seperti kita membantah orang yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, ingin meneladani Nabi Muhammad, tetapi dia melakukan bid'ah. Praktek ibadahnya justru meninggalkan petunjuk Nabi dan melakukannya dengan selain petunjuk Nabi. Ini bertentangan dengan pengakuan asalnya. Ya, bahwa dia cinta Nabi, bahwa dia meneladani Rasulullah. Tapi pas praktek ibadah, dia justru beribadah dengan cara yang bid'ah. Meninggalkan cara yang telah datang khusus dari Nabi SAW. Demikian pula orang yang melakukan syirik dalam uluhiyah. Kita bantah dengan tauhid al-rububiyah yang ada pada diri mereka. Ya. Karena tauhid al-uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Baik, hadis yang terakhir, dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala wa rawat Tabrani bi isnadi, dan diriwayatkan oleh al-Imam Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Bahwa di masa Nabi SAW ada seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin. Dan perlu diketahui, para ulama menerangkan di antara Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid bahwa munafik itu mulai ada di Madinah setelah terjadi perang Badar. Setelah terjadi perang Badar, perang yang terjadi di awal Islam di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadhan, di mana kaum muslimin pergi ke suatu tempat yang bernama Badar, tepi pantai, untuk menghalangi, memberhentikan para peniaga, para pedagang kaum musyrikin yang pulang dari Syam melewati Badar, ingin mengambil barang-barang dagangan mereka. Ya, karena mereka telah merampas harta kaum muslimin sebelumnya di kaum musyrikin. Setelah itu akan dibebaskan, tidak akan dizalimi, tidak akan disiksa. Ya. Rupanya berita tersebut bocor, didengar oleh kaum musyrikin, sehingga panglima-panglima perang kaum musyrikin di Mekah bergegas dan bersiap-siap dengan pasukan ya dan persiapan perang yang lengkap berangkat ke Badar, jumlah mereka seribuan. Sementara kaum muslimin jumlahnya hanya 300 orang, hanya beberapa orang di antara mereka yang menunggangi kuda dan membawa senjata. Allah berkehendak terjadi peperangan saat itu. Karena tauhid yang ada di hati kaum muslimin di masa itu, Allah berikan kemenangan kepada mereka dan Allah timpakan kekalahan kepada kaum musyrikin. Maka mulailah orang-orang yang tadinya benci terhadap Islam di Madinah, dari kalangan Yahudi dan Nasara dan kaum musyrikin, mulai menampakkan keislaman secara eksternal tetapi menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya, karena melihat 300 orang tanpa senjata lengkap, tanpa perlengkapan perang, bisa mengalahkan lawan yang jumlahnya 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Maka mereka pun menjadi munafik, ya, menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam secara zahir. Ini terjadi setelah perang Badar. Dan para ulama sebutkan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bahwa gangguan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin bukanlah gangguan fisik, melainkan gangguan dengan ucapan dan sikap mereka, ya. Mencela kaum muslimin, ya, menusuk kaum muslimin dari belakang dengan argumentasi, dengan pelecehan, ya. Inilah gangguan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Oleh karenanya, jihad melawan munafik itu adalah jihad dengan argumen, membantah syubhat-syubhat mereka, ya, membongkar kedok mereka. Qala faqala ba'dhum, maka sebagian para sahabat berkata, qumu bina nastaghits bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita pergi beristighatsah kepada Nabi terhadap munafik ini. Istighatsah yang dilakukan oleh sahabat di sini istighatsah yang mubah. Yang pertama, Nabi hidup. Mereka datang kepada Nabi, bukan berteriak dari jauh. Ya, mereka pergi datang kepada Nabi dan ingin meminta pertolongan kepada Nabi agar Nabi memberikan sanksi sikap tegas terhadap munafik ini. Jelas, istighatsah yang mubah, memohon pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang hadir, yang mendengar dan mampu memenuhi permintaan tersebut. Tetapi perhatikan apa jawaban Nabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi. Tidak boleh beristighatsah kepadaku. In wa innama yustaghatsu billah. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah sabda Nabi ini tidak boleh beristighatsah kepadaku ini karena para sahabat tadi melakukan istighatsah yang syirik kepada Nabi? Jawaban para ulama, bukan sama sekali. Tetapi Nabi ingin beradab dengan Allah, karena kata istighatsah itu lebih baik tidak digunakan dengan makhluk. Yeah. Walaupun dalam hal yang boleh, yang makhluk tersebut mampu, dia hadir, dia hidup. Dia ingin beradab dengan Allah. Yeah. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Maka kata para ulama, apabila Nabi tidak membolehkan sahabatnya menggunakan istighatsah terhadap beliau, padahal beliau masih hidup, beliau hadir dalam sesuatu yang beliau mampu, apalagi jika istighatsah tersebut dilakukan kepada beliau setelah beliau wafat. Ini sisi pendalilan dari hadis ini, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini dalam bab ini. Jelas? Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global adalah, lamma qawiya al-islamu kana hunaka sinfun minal kuffar aw ad-dukhula fil islam zahiran wal baqa' ala al-kufri batina summu bil munafiqin. Tatkala Islam sudah mulai kuat setelah terjadi perang Badar, maka di sana ada sebagian orang-orang kafir ingin masuk ke dalam Islam. Mereka memperlihatkan diri mereka muslim, padahal mereka masih kafir. Ya. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka, yang dinamakan munafik. Wa kana yasduru minhum min al-aqwal wal af'al ma yudhayiqul muslimin. Seringkali mereka mengeluarkan statement-statement atau sikap-sikap yang menyakiti kaum muslimin. Wa min dhalika ma hasala min hadzal rajul. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh munafik di dalam hadis ini kepada para sahabat. Hatta talaba ba'dhu sahabati minan nabiy sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajarah. Sehingga para sahabat meminta kepada Nabi untuk menghentikan dia dan menghardiknya. Kemudian mereka menggunakan bahasa istighatsah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dhalik. Dan Nabi mampu melakukannya. Lakin lamma kanat as-sigha allati taqaddamu biha ilaiha fiha isa'atu adabin ma'a Allah ma yanbaghi an tuqal istankarah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lis-sahabatin wa saddan lidhari'ati asy-syirk wa himayatan lit-tauhid. Akan tetapi karena para sahabat menggunakan ungkapan konteks yang itu bentuk buruk adab bersama Allah, yaitu istighatsah, karena kata istighatsah identiknya adalah ibadah yang hanya diberikan kepada Allah. Maka, dan itu tidak pantas diucapkan, maka Nabi mengingkari ucapan mereka tersebut. Sekalipun maksud mereka adalah istighatsah yang bukan syirik, sebagai bentuk pelajaran dari beliau kepada mereka, juga sebagai bentuk menutupi wasilah kepada istighatsah yang syirik, dan sebagai penjagaan terhadap tauhid. Ini makna hadis di atas. Apa sisi pendalilan dari hadis di atas untuk bab ini? Kata beliau, inna fihi inkaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-istighathah bighairillah. Dalam hadis tersebut ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istighathah kepada selain Allah. Apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Istighathah yang dilakukan kepada Nabi oleh para sahabat, istighathah yang bukan syirik. Beliau masih hidup, beliau hadir, beliau mendengar, dan yang mereka minta pun bukan sesuatu yang hanya Allah mampu melakukannya, sesuatu yang Nabi mampu melakukannya sebagai makhluk, menegur munafik tadi. Tetapi tatkala mereka menggunakan kata istighatsah yang mestinya diberikan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, ya, karena kalimat istighatsah, ya, penggunaannya secara umum adalah ibadah, memohon sesuatu kepada Allah untuk mengangkat suatu kondisi yang genting yang tiada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah. Walaupun terkadang kata istighatsah juga digunakan, ya, memohon bantuan kepada makhluk yang mampu melakukannya. Ya. Maka Nabi larang, apalagi jika istighatsah tersebut dilakukan kepada beliau setelah beliau wafat. Ini sisi pendalilannya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, annahu la yustaghatsu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepada selain beliau lebih tidak boleh lagi. Nah, yang kedua, al-irsyad ila husni lafzi wa himayati tauhid. Bimbingan dari Nabi agar seorang menggunakan kata-kata yang bagus, ya, yang tidak menyelisihi nilai-nilai adab dengan Allah, wa himayati tauhid, dan pentingnya menjaga tauhid dengan meninggalkan ucapan-ucapan atau perbuatan yang walaupun sekalipun asalnya tidak haram, ya, tidak syirik, tetapi jika menjadi wasilah kepada syirik, itu ditinggalkan. Ya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, saddu turuq al-mufdhiyah ila syirik. Anjuran menutup seluruh pintu yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam syirik. Jangan justru dipelihara dengan alasan situs islami. Udah jelas-jelas itu situs syirik. Sebagian tempat bukan lagi wasilah syirik. Memang sudah dilakukan syirik di situ, tempat kesyirikan. Tapi dinamakan sebagai situs islami. Allahul musta'an. Al-Rabi'ah, faedah yang keempat. Masyru'iyatus sabri alal adza fillah. Anjuran bersabar atas gangguan di jalan Allah Jalla wa'ala. Karena itu merupakan konsekuensi dakwah. Kalau ingin berdakwah tapi enggak mau diganggu, ya, enggak bisa, Mas. Ya. Tidak bisa, ya. Itu memang sudah konsekuensinya, ya. Jangan sampai, ya, artis lebih sabar daripada ustadz. Artis banyak yang mereka nggak langsung digaji, dicela, ya, dibully, tapi masih aja tetap istiqomah jadi artis. jadi penyanyi. Maka jangan sampai artis lebih sabar daripada ustaz dalam berdakwah. Iya. Dibuli memang makanan, sarapan pagi, makan siang dan sarapan malam. Itu dibuli dalam berdakwah. Enggak ada pengikut, enggak masalah. Target kita dalam dakwah bukan banyaknya pengikut, tetapi target kita dalam dakwah adalah mengharap balasan di sisi Allah, mengharapkan wajah Allah dengan menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari dari Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ada ikut ada pengikut ataukah tidak ada di antara nabi yang kata Nabi wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, ada nabi dulu berdakwah sampai wafatnya tidak ada satupun orang yang mau mengikutinya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulan, dan ada nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia hanya dua orang pengikutnya tapi tetap istiqamah. Naam, ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, zammun nifaq, tercelanya sifat nifaq. Ya. Yang keenam, tahrimu adiyyatil mu'minin, haram menyakiti orang-orang yang beriman. Li'anna min fi'lil munafiqin, karena menyakiti orang-orang beriman adalah perbuatan orang-orang munafik. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita haramnya dan bahayanya menyakiti kaum mukminin dengan ghibah, suudzon, membunuh karakternya, ya, dengan perbuatan, ya, ataukah dengan ancaman, sesuatu yang telah dimaklumi oleh setiap kita insyaallah taala. Sebelum kita akhiri kajian pada hari ini, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk insyaallah taala, wa nas'aluhu at-taufiq wal 'aun. InsyaAllah banyak ni. Baik, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana tadi berbincang dengan teman ana tentang demo, dan dia setuju bahwa demo untuk urusan duniawi seperti akhir-akhir ini terjadi adalah tidak boleh. Namun dia belum paham tentang hukum demo atau melawan pemerintah untuk perkara akhirat, seperti misalnya pemerintah melarang kita salat. Ana pun masih tidak bisa menjelaskan kepadanya dia dengan baik karena keterbatasan ilmu. Jadi Ustaz, ana mohon penjelasan tentang hukum mendemo atau melawan memberontak pemerintah untuk perkara akhirat, misal pemerintah melarang salat dan lain sebagainya. Barakallahu fik. Saya kira di Indonesia belum ada pelarangan sholat dari pemerintah, ya. Adapun himbauan untuk tidak sholat di masjid karena corona, ya, karena pandemik, ini sesuatu yang sesuai dengan kaedah-kaedah fikih Islam yang telah diterangkan oleh para ulama dahulu maupun ulama sekarang terkait corona. Oleh karenanya dalam bab uzur-uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah, mereka sebutkan salah satunya adalah khasyatu darar, khawatir tertular penyakit. Jelas ya? Yang kedua, ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim, meminta kita untuk mengingkarinya dengan hati, menasihati mereka secara hikmah empat mata, mendoakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah, agar diluruskan oleh Allah Jalla wa'ala, dan tidak memberikan kritikan secara terang-terangan apalagi memberontak kepada mereka. Kalau kita perhatikan, itu justru dalam hal-hal yang sifatnya akhirat. Sebagai contoh, Fir'aun, pelanggaran Fir'aun yang pelanggaran dilakukan oleh Fir'aun, masalah dunia atau akhirat? Ana rabbukumul a'la, dunia akhirat, ya. Melarang Nabi Musa berdakwah, membunuh kaum muslimin. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? فَقُولَا لَهُ اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Datangilah Fir'aun secara langsung. Ketika engkau berdoa, kalian telah sampai ke Fir'aun yang sudah tagha, tagut tersebut, maka ingatkan ia, tegurlah dia, berikan peringatan kepadanya, ucapkan kepadanya qaulan layyinan, dengan ucapan yang lembut agar dia ingat dan takut kepada Allah. Ini ayat Al-Qur'anul Karim, jangan dikomentari. Sebagian orang karena itu ayat enggak berani nolak, akhirnya dia komentari dengan rasionya, dengan filsafatnya, atau dengan kepentingan-kepentingan politiknya. Oh, presiden sekarang lebih jahat daripada Fir'aun, katanya. Allahu Akbar, jahat karena Anda enggak dapat proyek tahun ini. Itu sebagian orang. Ya akhi Fir'aun, menyatakan ana rabbukumul a'la. Anak kaum muslimin, kalau lahirnya bayi laki-laki, disembelih hidup-hidup. Kalau lahirnya wanita, boleh hidup, tapi dalam keadaan dihina. Di bawah penghinaan. Kaum muslimin dibantai. Dan menyatakan, ana rabbukumul a'la. Allah katakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ingatkan dia, nasihati dia dengan lemah lembut, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadis-hadis Nabi dalam hadis cukup banyak. Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu wa 'ainabah tafiyah." Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian sekalipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya dari Ethiopia yang rambutnya kepalanya seperti buah kismis. Ini pelanggaran agama, bukan pelanggaran agama. Karena ketetapan dalam agama, khalifah itu harus dari bangsa Arab dan harus dari kabilah Quraisy, orang yang merdeka. Tatkala ada pemimpin yang dia budak sahaya dari non-Arab, Ethiopia, diangkat menjadi pemimpin, dia telah menyelisihi, melanggar salah satu aturan agama dalam kepemimpinan. Tetapi tatkala dia sudah menjadi pemimpin, Nabi katakan, wassam'i waqt. Ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, tetap dengar, tetap taat walaupun dia budak saya dari Ethiopia, demi menutup pintu-pintu perang saudara, pertumpahan darah yang berkelanjutan dan hilangnya keamanan secara keseluruhan. Contoh lainnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih dari, jika saya enggak salah ingat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa inna man kharaja shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu, suatu kemungkaran yang ia benci dari penguasanya. Kemungkaran, ketika Nabi berkata apa kemungkaran? Penyelisihan terhadap agama. Maka hendaknya dia bersabar. Dalam berita yang lain, hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Karena barang siapa yang memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, shibron, satu jengkal saja dia keluar, apalagi berkhianat, ya, membantu para pemberontak. Shibron, satu jengkal saja dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, famata, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya dia seperti matinya orang jahiliyah. Ini hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang sahih, Nabi menyatakan, innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan alaikum. Setelah aku meninggal dunia nanti, akan ada sebuah masa yang pemimpinnya adalah pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran. Kemungkaran di mata para sahabat apa? Pelanggaran agama. Bukan karena harga BBM dinaikkan, ya, undang-undang sifatnya dunia diubah. Tapi pelanggaran agama. Kemudian kata Nabi, wa atharatan alaikum, dan dia pemimpin yang nepotisme. Para sahabat pun bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami mendapatkan pemimpin yang seperti itu, hai Rasulullah? Nabi pun menjawab, tu'addu alladhi alaikum wa tas'alullah alladhi lakum. Tetap kalian tunaikan kewajiban yang mereka berikan. Hak kalian, adapun hak kalian yang tidak mereka berikan, kalian minta sama Allah. Bukan disuruh demo. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, isbiru hatta talqawni alal hawd. Tetap sabar sampai kalian bertemu denganku dalam telagaku. Dalam hadis yang sahih juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Sayakunanna a'immatun ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk, tidak mau mengikuti jalanku, dan hati mereka hati setan, tubuhnya saja manusia. Ini pelanggaran agama atau bukan? Agama. Tatkala Nabi berkata demikian, para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisuyufina, bolehkah kami penggal leher mereka dengan pedang-pedang kami wahai Rasulullah? Nabi menyatakan, la ma aqamu fikum as-salah, tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat di negara tersebut. Apakah kita dilarang salat oleh presiden dan jajaran? Tidak. Ya. Allah musta'an. Bahkan rata-rata demo yang dilakukan, belum pernah kita melihat tuntutannya agama. Pernahkah kita melihat suatu aksi unjuk rasa, aksi demo karena tuntutan jangan lagi ada syirik, jangan ada lagi bid'ah, tolong tutup diskotik, ya, tolong tutup tempat-tempat prostitusi, tolong ya terapkan kewajiban sholat berjamaah untuk kaum laki-laki. Pernah kita mendengar demo yang seperti ini di Indonesia? Nggak pernah. Andai kata pun dalam hal agama tetap tidak boleh, apalagi yang dituntut dunia, lebih tidak boleh lagi. Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim di masa itu dan suka melakukan sholat di luar waktunya, Abdullah bin Umar ikut sholat bersamanya, kemudian mengulangi sholat tersebut di rumahnya demi menjaga persatuan dan tidak terjadi pertumpahan darah yang menyeluruh di tengah-tengah kaum muslimin. Tetap ditaati. Jelas? Ya, ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita wajibnya bersabar di bawah penguasa yang zalim selama dia penguasa yang sah dan masih muslim dalam hal yang bukan maksiat, ya. Kita tidak boleh memberontak kepadanya, ya, menasihatinya secara diam-diam, ya, dan mendoakannya dengan kebaikan, sesuatu yang jelas. Bahkan hadis-hadis yang menerangkan sikap kaum muslimin kepada pemimpin yang zalim, ya, dengan sikap yang di atas itu tak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak ketimbang hadis yang menerangkan haramnya zina, haramnya riba. Dan Nabi juga bersabda, man kana an-nasiha li wali al-amr fala yubdiha alaniya falyakhudh bi yadihi walyakhlu bih fa in qabil falyansahu fa in qabil wa illa faqad adda alladhi kana alayh. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat, nasihat itu seruan kepada kebaikan atau peringatan untuk tidak melakukan suatu kejelekan, ya, dan caci maki bukan nasihat. Jangan menggunakan kata agama untuk sesuatu yang keji. Yeah. Nasihat mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan, melarang mereka dari syirik, dari bid'ah atau maksiat, atau dari perkara-perkara dunia, yeah, yang menghancurkan dunia. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, Nabi yang bersabda, "Fala yubdiha 'alaniyah," maka jangan dia sampaikan secara terbuka. Di medsos terbuka, di atas mimbar-mimbar Jumat terbuka, tetapi hendaknya dia datang memegang tangannya, berduaan dengannya, kemudian dia berikan nasihat tersebut. Jika diterima, jika tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Itulah yang Nabi katakan, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, merupakan jihad yang sangat mulia di sisi Allah adalah mengucapkan kebenaran. Kebenaran adalah tauhid, sunnah, taatan, melarang dari syirik, dari bidah, dari maksiat. Okay. Itu kalimatul haq di sisi penguasa yang jair. Tapi anehnya hadis ini dijadikan dalil untuk melakukan caci makian, ya, caci makian, ya. Kemudian juga untuk tuntutan dunia, yang mana keputusan dunia tersebut bisa jadi yang menuntut yang salah, ya, atau yang dituntut yang salah. Karena keputusan ini kan relatif. Kita berpendapat sepertinya bagusnya begini, tapi yang memutuskan itu dia memandang tidak seperti itu. Dia sudah rapat, dia sudah musyawarah. Yang namanya keputusan dalam suatu negara enggak mungkin bisa memuaskan keinginan seluruh masyarakat. Jangankan dalam suatu negara, dalam rumah tangga saja. Kita hanya dengan istri dan beberapa orang anak. Terkadang keputusan seorang ayah tidak bisa memuaskan seluruh anaknya yang jumlah mereka tidak lebih dari 10 orang, apalagi jumlah masyarakat yang ratusan juta orang. Anehnya hadis ini digunakan untuk memberontak, untuk demo, ya, aksi-aksi yang dalam isinya caci makian, bakar-bakaran, merusakkan fasilitas umum, membuka pintu pertumpahan darah, perang saudara. Lah tembok hadis ini kan aneh. Hadis ini berada di arah timur, mereka berada di arah barat. Syaitan bainal masyriq wal maghrib, sungguh amat jauh antara barat dan timur. Dan ulama pun ijma sepakat tidak bolehnya memberontak dan mencela pemimpin dan mengkritik mereka secara terang-terangan. Tetapi kezaliman mereka diingkari dengan hati, mereka dinasihati empat mata, disurati secara pribadi dan didoakan untuk kebaikan. Oleh karena di dalam kitab-kitab akidah, para ulama menyebutkan prinsip ini, bukan sekedar dalam kitab fikih. Dalam bab-bab akidah mereka sebutkan barang siapa yang menyelisih prinsip ini, maka dia dinamakan khawarij. Baik dia mencela secara terang-terangan dengan lisannya, membolehkan pemberontakan walaupun dia enggak ikut aksinya, apalagi kalau dia ikut aksi tersebut, dia sudah cukup dikatakan khawarij. Bahkan dalam kitab-kitab akidah, para ulama menerangkan khawarij yang paling berbahaya itu adalah al-khawarijul qa'adiyah, khawarij yang provokator. Dia enggak turun ke jalan untuk melakukan aksi demo, tetapi dari atas mimbar-mimbar Jumat, dalam media-media sosial, dia membongkar emosi massa untuk memberontak dan melakukan unjuk rasa kepada pemerintah. Khawarij yang seperti itu lebih berbahaya daripada khawarij yang melakukan aksi, kata para ulama. Kenapa? Karena khawarij qa'adiyah itu bisa melahirkan ribuan khawarij melakukan aksi. Sementara khawarij yang melakukan aksi bukan provokator, tidak punya pengikut, ya. Kalau dia ketangkap, selesai. Ya, selesai. Nah, kemudian, barakallahu fikum, andai kata tidak ada ayat dan hadis serta ijma' ulama salaf yang melarang kita mengkritik pemerintah secara terang-terangan yang kita bahas, dan memberontak kepada mereka, maka sudah cukup akal sehat sebagai landasan kita untuk tidak melakukan aksi demo dan unjuk rasa. Kenapa? Kenapa kebaikan yang diperoleh? Para ulama ada yang menyatakan, di antara Syekh Utsaimin, coba buktikan kepadaku, sebutkan kepadaku suatu aksi demo atau unjuk rasa yang membuat negara lebih baik setelah itu ketimbang sebelumnya. Engkau tidak akan pernah mampu menyebutkannya sepanjang sejarah, kata Syekh Utsaimin. Kebaikan apa yang didapatkan dengan bakar ban di jalan, menutup fasilitas-fasilitas umum sehingga kalau ada ambulan, ya, yang membawa pasien yang dalam keadaan kritis darurat bisa mati di tengah jalan, wanita yang harus segera dibawa larikan ke rumah sakit untuk persalinan bisa mati dalam perjalanan gara-gara aksi demo, inikah kebaikan yang diinginkan? Subhanallah, perjalanan jihad saja apabila memutuskan fasilitas umum, Nabi katakan jihad mereka sia-sia. Itu berangkat jihad sama Nabi. Beberapa sahabat jalan dalam keadaan menutupi jalan umum, langsung Nabi meneriakkan suara yang sangat keras melalui seorang sahabat menyatakan man qata tariqan aw ada musliman aw dayyaqa manzilan fala jihad lahu, barang siapa yang memutuskan jalan, menyempitkan fasilitas umum dan menyakiti seorang muslim ketika dia keluar untuk berangkat jihad, maka jihadnya itu sia-sia. Padahal mereka berangkat jihad syar'i bareng Nabi lagi, tapi caranya mengganggu orang lain yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Nabi katakan, "Enggak ada jihad buat kalian." Itu jihad yang mereka lakukan, apalagi aksi demo. Kebayangan apa yang diharapkan dengan demo? Disebabkan demo salat enggak dilakukan. Demi Allah, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa korupsi. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa kesyirikan dan pembatal Islam yang lainnya selain daripada dosa salat. Satu kali meninggalkan salat, para ulama Islam menyatakan orang tersebut dicambuk, ada yang berpendapat dipenggal. Ya, kalau dikatakan korupsi, lah sebagian mahasiswa masih jadi mahasiswa udah korupsi dia, korupsi waktu. Waktu kuliahnya, korupsi uang ayahnya, orang ayahnya kirim biaya untuk dia sekolah, malah dia gunakan untuk main game. Ya, dia gunakan untuk main judi online. Ya. Buat skripsi-skripsinya nyontek. Dia sendiri mahasiswa yang korupsi, korupsi waktu kuliah, korupsi, pelajaran korupsi uang ayahnya, ya, terus menuntut penguasa. Dan ini bukan sebagai bentuk pembenaran atas kezaliman. Saya aneh terkadang ada orang yang menuduh dakwah sunnah ini membiarkan kezaliman pemerintah. Ya akhi, dakwah sunnah yang menyeru masyarakat untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim, mengingkari dengan hati, menasihati mereka secara empat mata, tidak memberontak dan tidak mencela atau mengkritik mereka secara terbuka, tetapi dakwah sunnahlah yang paling gencar menerangkan haramnya riba. Riba program siapa? Yang mengharamkan, yang menerangkan haramnya musik, yang menerangkan haramnya prostitusi, yang menerangkan haramnya suap menyuap, yang menerangkan haramnya PNS, ASN dan pekerja lainnya mengambil fee, ya, ya, uang pemberian dari orang yang bermuamalah dengannya setelah dia mendapatkan gaji dari negara. Bukankah ini dakwah sunnah yang paling gencar menjelaskannya? Maka dari sisi apa dakwah sunnah ini tepat dikatakan membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa? Yang menerangkan celana cingkrang, ya, hukum celana cingkrang dakwah sunnah. Yang menerangkan haram yang membuka aurat ada. Yang menerangkan haram yang ikhtilat dakwah sunnah. Hanya karena mereka melarang demo, melarang unjuk rasa, melarang caci maki pemerintah, melarang mengkritik mereka secara terang-terangan, yang itu merupakan dasar Islam dari Al-Quran dan Hadis serta ijma ulama salaf, kemudian mereka dituduh membiarkan penguasa yang zalim. Adakah sesuatu kezaliman yang lebih zalim daripada syirik? Siapa yang paling keras memperingatkan bahayanya syirik? Dakwah sunnah. Yang melakukan kesyirikan banyak, dari penguasa maupun dari rakyat. Jadi kezaliman apa yang pernah dibiarkan? Tidak pernah. Ya. Tapi karena hawa nafsu. Karena orang yang jatuh ke dalam paham khawarij amat sulit untuk dikembalikan. Ya. Amat sulit untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya orang menjual kuih dan kuih tersebut dipakai untuk acara ulang tahun dan acara yang lainnya yang tidak sesuai syariat, apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, lebih baik dia tidak melakukannya karena ini termasuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Naam, ya, lebih baik dia tidak melakukannya karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ya, kecuali yang membeli darinya tersebut orang kafir, maka sebagian ulama ada yang berpendapat, jika saya enggak salah ingat mazhab Hanafi, ya, jika yang membeli khamar itu adalah orang kafir. Nah, tapi lebih tepat, lebih selamat untuk dia tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya bertanya, suami saya masih suka ingat masa lalunya dan sering keingat akhwat tersebut. Sebelum sama saya, suami saya pernah nazar sama akhwat tersebut. Ya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jawabannya, ya, barakallahu fiik, berdoalah kepada Allah agar Allah kembalikan suami Anda kepada jalan yang lurus. Kedua, berusahalah semampu mungkin untuk memikat hati suami Anda dengan Anda, dengan anti menjadi wanita yang salihah. Ya, sebagai contoh, misalkan suami andai kata sedang berbuat pelanggaran agama terkait hak istrinya, begitu dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya sedang masak, istrinya sedang capek ngurus anak-anak, istrinya sedang sholat duha, istrinya sedang baca Al-Qur'an, pasti langsung terpukul hatinya. Ya, dia akan terpukul hatinya. Allah, betapa kejamnya anak. Anak memperlakukan istri anak seperti ini, sementara istri saya rupanya di rumah sedang baca Al-Quran, sedang sholat, sedang mandiin anak-anak, sedang masak, sedang ngepel rumah, Masya Allah, sedang nyuci baju saya. Tapi kalau suaminya lagi misalkan diberikan bisikan oleh setan, dia lihat istrinya sedang sibuk sama FB, sibuk sama Instagram, ya gimana suaminya enggak semakin parah? Ya. Yang ketiga, sibukkan suaminya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, sering diajak majelis ilmu agama, ya, berikan nasihat dengan cara yang hikmah, ya, dengan lemah lembut dan mengalah, karena dalam hal ini wanita harus lebih mengalah. Kenapa? Karena memang Allah sudah menciptakan lelaki lebih egois. Kalau istri juga menggunakan cara yang egois, ya di ujungnya rumah tangga yang akan hancur. Nah, ya apalagi kita berada di sebuah masa yang penuh dengan fitnah. Yang kedua, wanita tersebut dinasihati untuk tidak melakukan ya hubungan yang merusak rumah tangga orang lain tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa termasuk kurang beradab jika kita menjawab pertanyaan yang bukan ditujukan kepada kita namun kita ketahui jawabannya? Barakallahu fi. Ya, nah, para ulama sebutkan adab di dalam menuntut ilmu agama, agar seorang menuntut ilmu agama tidak menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan kepadanya. Seorang bertanya kepada seorang yang dianggap berilmu, tiba-tiba dia yang jawab. Ini jelas adab secara uruf tidak baik, ya, uruf para ulama dan uruf masyarakat kita. Dan ini akan membuat orang lain berburuk sangka kepadanya, walaupun mungkin maksud dia baik, ya, kecuali dia tahu, ya, guru tersebut orang yang lapang dadanya, ya, kemudian dia bilang, afwan ustaz, saya pernah mendengar fatwa syekh sepertinya demikian demikian. Karena hal yang seperti itu akan menyakitkan hati seorang guru sebagai manusia, ya, ini murid nih akan membuka pintu syaitan terhadap dirinya dan orang lain. Dan ini adalah adab buruk yang sebagian penuntut ilmu agama yang melanggarnya, ya. Nah, barakallahu fik. Bagaimana kalau seorang yang sudah bertobat dari perbuatan kesyirikan namun kadang dia terjerumus lagi ke dalam dosa syirik tersebut, apakah dia akan mendapatkan dosa yang melipat ganda karena dia telah mengetahui perbuatan syirik adalah syirik? Mohon penjelasannya. Man taba qabla an taqla syamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yagharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum gharghara. Ya, belum datang azab yang mematikan atau nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke tenggorokannya. Ustaz, saya mau bertanya. Saya merasa selama ini orang tua saya kurang sayang sama saya. Orang tua kurang sayang mana enggak masalah. Yang masalah itu Anda kurang sayang sama orang tua. Ini yang berbahaya. Ya. Orang tua kurang sayang sama kita itu antara dia dengan Allah. Tetapi jangan sampai kurang sayangnya dia kepada kita membuat kita juga kurang menyayangi dia. Ya. Sayangnya dia untuk kita itu pintu surga untuk dia. Kesayangan kita kepada dia adalah pintu surga untuk kita. Jadi kita berbakti kepada orang tua bukan karena dia berbakti atau tidak dengan kita, tetapi karena kita ingin masuk surga Allah dengan berbakti kepadanya. Saya merasa orang tua saya lebih sayang sama ketiga abang-abang saya. Ini ujian dari Allah, mohon sabar. Ujian, apakah anti atau anda saudara akan tetap berbuat baik kepada kedua orang tua ataukah tidak? Bahkan sebagian orang ada yang lebih dari itu. Dari semenjak kecil dia dibuang oleh orang tuanya, dibuang ke panti asuhan. Iya. Ketika dia sudah sukses baru kedua orang tuanya datang ngaku sebagai orang tuanya. Dalam Islam tetap, bahkan andai kata mereka kafir, kafir ngajak kita murtad, tetap harus berbaik, berbuat baik kepada mereka, tetapi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka minta kepada kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tua kalian yang kafir mengajak kalian berbuat syirik, mengajak kalian murtad, mengajak kalian menjadi kafir, maka jangan kalian ikuti, tetapi tetap berbakti kepada kedua mereka. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian harus mempergauli mereka dengan baik di dunia ini. Jelas? Barakallahu fiik. dan al-jaza min jinsil amal, balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka insyaallah taala anak kita juga akan seperti itu dengan kita. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna Johan Prandianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Johar dari Jamaah Masjid Nurul Iman, Blok M Square. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Sudah 7 bulan ya kurang lebih kita enggak jumpa. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di atas iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Amin. Saya mencintai usaha karena Allah Subhanahu wa taala. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani min ajli. Semoga Allah juga mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah Jalla wa Ala. Semoga Ustaz selalu dalam keberkahan. Walaka bimithli. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya dengan wisata religi ke makam para wali Ustaz? Itu bukan wisata religi, itu namanya wisata syirik. Jangan dilakukan. Kita disuruh berlepas diri. Ya, dari zina saja, kita diperintahkan untuk menjauh. Jangan mendekat. Padahal zina jauh di bawah syirik dosanya. Apalagi syirik. Kita sudah lewati hadis sebelumnya. Ketika ada seorang sahabat bernadar ingin menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buana. Nabi pun bertanya, "Hal fihi watanun yu'bad?" Apakah tempat tersebut pernah ada berhala yang disembah selain Allah? Apakah tempat tersebut ada tempat yang istimewa oleh di sisi kaum musyrikin yang mereka menjadikannya sebagai tempat perayaan hari raya mereka? Dia menyatakan tidak. Kalau demikian, silakan kamu tunaikan nazar kamu tersebut. Syahid dari hadis tersebut bahwa tempat-tempat yang seperti itu tidak layak didatangi oleh kaum muslimin. Dan itu bentuk al-wala' wal-bara' kita dalam masalah aqidah. Ibu Ana berasal dari daerah yang dekat dengan makam disebut Wali Fulan, ya. Yang dimakamkan di puncak gunung suatu daerah. Bila ana silaturahmi ke sana, ana diajak keluarga besar untuk ke makam wali tersebut. Ana ikut aja dengan niat tadabbur. Anda tidak bisa membohongi diri anda sendiri. Anda datang dengan niat yang baik, tadabbur alam. Seperti sahabat tadi, niat dia menyembelih untuk Allah, bukan untuk tempat tersebut. Tapi karena tempat tersebut adalah simbol kesyirikan, situs maksiat, Nabi katakan, jangan. Ya. Yang kedua, orang lain akan melihat zahir anda. Oh, berarti benar dong yang kita lakukan. Buktinya dia aja yang udah wahabi mau gabung sama kita dalam hal ini. Nah, barakallahu fiki ya akhi. Allah yahfazak. Zadakallahu hirsan wa ilma. Beberapa pertanyaan telah, saya kira jawabannya telah ada dalam kajian tadi ya. Barakallahu fiki. Pertanyaan berikutnya, saya memiliki senjata senapan angin. Saya kira juga selain saudara juga ada yang punya ini. Dan saya ingin berburu burung-burung yang ada di hutan. Buat saya makan, Masya Allah. Jangan lupakan kami ya. Karena ini dekat nih, Sabang. Baik, apakah burung itu harus disembelih bismillah? Seperti ayam, baru burung itu halal. Atau dengan cara saya mengucapkan bismillah, ya, baru saya tembak burung itu menjadi halal karena dengan satu tembakan burungnya langsung mati. Nah, cukup dengan bismillah ketika tembak. Bismillah. Ya, kecuali dia setelah tembak masih jatuh, ya jatuh masih hidup, maka disembelih lagi. Apa dalilnya? Dalilnya para ulama menyebutkan ketika ada seekor burung jatuh ke dalam seekor sapi atau unta jatuh ke dalam sumur, maka para sahabat ya tidak mampu mengambilnya, maka mereka menusuknya dari atas. Kedua, firman Allah dalam surat Al-Maidah, qallibina tu'allimunahunna faqul mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaih. Ya, apabila kalian melepaskan anjing yang telah kalian didik anjing untuk berburu, maka silahkan kalian makan buruan yang dia bawa untuk kalian dan sebutkan nama Allah. Katanya para ketika dia dilepaskan disebutkan nama Allah. Kemudian dia pulang bawa buruan sudah mati, maka buruan tersebut halal. Atau dia bawa pulang dan buruan itu masih hidup, maka disembelih lagi dengan nama Allah Jalla wa Ala. Baik, barakallahu fik. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.